Welcome to Suhandi Official. Terima kasih. Jadi saksi, tak ada yang ku tuju, hanya kau bayang ku mau. Hanya diri. Percayalah.